بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita melanjutkan kitab Fadlul Islam pada bab yang membahas mengenai ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama ini dengan hanif, dengan lurus. Di mana kita sedang membaca rangkaian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keadaan nanti pada hari kiamat di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memiliki suatu telaga yang sangat luas yang panjangnya satu bulan perjalanan, yaitu dengan unta. Demikian pula lebarnya juga sama, satu bulan perjalanan dengan unta, yang airnya lebih putih daripada susu, lebih harum daripada minyak wangi misik. Barang siapa yang minum darinya tidak akan haus selama-lamanya setelah itu. Maka umat beliau berdatangan ke telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, namun pada keadaan tersebut, keadaan di mana umat manusia membutuhkan minum dikarenakan mereka telah menghadapi suatu keadaan yang begitu membuat mereka kehausan, panas yang begitu menyengat dikarenakan matahari yang didekatkan kepada mereka, dan juga mereka lama berdiri untuk menunggu hisab, perhitungan amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti itu, ada di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijauhkan, diusir, dilarang untuk mendekati telaga beliau, untuk minum dari telaga beliau alaihi salatu wassalam. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mengganti-ganti syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala sepeninggal beliau, yaitu para ahlul bid'ah. Mudah-mudahan fi din rahimani wa rahimakumullah, masih membahas mengenai mauqif atau kejadian yang terjadi di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini oleh al-muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Qala rahimahullah walil Bukhari, dan dari riwayat al-Bukhari, Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana qa'imun idza zumratun." Ketika aku sedang berdiri, yaitu berdiri di telaga beliau alaihi salatu wasallam. "Idza zumratun." Kemudian tiba-tiba datanglah sekelompok orang. "Hatta idza araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainihim." Sampai ketika aku telah mengenali orang-orang tadi, maka ada seorang yang keluar di antara aku dengan mereka. Di tengah-tengah keluar seorang yang kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwasanya orang tersebut adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh malaikat tersebut? Faqala halumma. Malaikat tadi berkata, "Kemarilah." Berkata kepada sekelompok orang tadi yang datang mendekat kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ain. Maka aku berkata, "Kemana?" Artinya, kemana engkau akan mengajak orang-orang tadi? Qala ilan nar. Dia pun berkata, "Ke neraka." Orang-orang tadi diajak untuk datang ke neraka dan dimasukkan ke dalamnya. Qultu wa ma sya'nuhum. Maka aku berkata, ada apa dengan mereka sehingga mereka diajak untuk masuk ke dalam neraka, dilarang untuk mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala innahum murtaddu ba'daka ala adbarihimul qahqara. Sesungguhnya mereka irtaddu, telah kembali, atau juga ditafsirkan telah murtad setelah atau sepeninggalmu. Kembali ke belakang mereka dengan cara al-qahqara, berjalan mundur. Yaitu orang-orang tadi telah murtad dari agama Islam. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya mereka mundur, maksudnya meninggalkan Islam yang benar, kemudian merubah-rubah agama Islam ini dengan berbagai macam kebid'ahan. Yaitu sama seperti hadis yang sebelumnya. Qala thumma idza zumratun. Kemudian ada lagi sekelompok orang. Qala al-mu'allif rahimahullah fa dzakara mislahu. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semisal dengannya. Maksudnya sekelompok orang tadi sama kejadiannya seperti yang sebelumnya. Dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada malaikat yang keluar di tengah-tengah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka, kemudian mengajak mereka ke neraka. Dan kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa mereka diajak ke neraka? Dijawab dengan jawaban yang sama. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada akhir daripada hadis, fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Maka aku tidak melihat bahwa ada yang selamat dari mereka, dari rombongan orang-orang tadi, kecuali jumlah yang semisal dengan unta yang tidak memiliki tuan, unta yang tidak bertuan. Dari banyak orang yang didatangkan ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhasil untuk sampai ke telaga Nabi dan minum dari telaga Nabi tersebut, bisa dibilang sedikit. Banyak yang kemudian dihalang-halangi dan diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Ini kejadian di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini dijelaskan oleh Nabi atau Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya. Qala hadza mithlu al-hadits as-sabiq. Ini semisal dengan hadis yang sebelumnya. Annahu sallallahu alaihi wasallam yakunu fi khalqin katsirin yaumal qiyamah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah manusia yang banyak pada hari kiamat. Thumma yunadawna ilan nar min indi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang tadi dipanggil ke neraka dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pada awalnya mereka berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dekat dengan telaga beliau alaihi salatu wassalam, kemudian dihalang-halangi dan dipanggil ke neraka. Fayasal Rasulu limada, maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapa mereka dijauhkan dari telaga dan dimasukkan ke dalam neraka? Qalu innahum la yazaluna murtaddina ba'daka. Maka dikatakan kepada beliau, dijawab kepada beliau, sesungguhnya mereka terus-menerus dalam keadaan murtad setelah engkau, sepeninggalmu. Nah, Syekh Shalal Fauzan menafsirkan apa yang disebut dalam hadis, bahwasanya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang murtad, yang awalnya dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umat beliau ketika beliau masih hidup, namun ternyata mereka murtad keluar dari agama Islam sepeninggal beliau. Qala hadza fihi anna man irtakaba naqidan min nawaqid al-Islam fa innahu sayalqa hadza al-masir. Ini di dalamnya terdapat penjelasan bahwa siapa yang melakukan salah satu pembatal dari pembatal-pembatal Islam, sesungguhnya dia akan menemui kejadian yang seperti ini. Ya. Tempat kembalinya akan dilemparkan ke dalam neraka. Dalam keadaan dia sudah mendekati Al-Haud. Ya. Dalam keadaan dia sudah mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dipanggil oleh malaikat, kemudian diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Ini keadaannya para murtaddin. Qala illa idza taba ila Allah qabla al-maut. Kecuali apabila dia bertaubat kepada Allah sebelum kematian. Seorang yang sudah murtad dari agama Islam masih bisa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjelang atau sebelum kematiannya. Selama dia masih hidup. Ya, belum masuk kepada tahap sakaratul maut, masih bisa dia bertaubat kepada Allah, memperbaharui lagi keimanannya dengan bersyahadat, mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Apabila dia mengucapkannya sebelum wafatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Qala fa hadza mimma yuakkidu ala al-insani an ya'rifa nawaqid al-islami wa yatajannabaha. Maka hal ini menegaskan bahwa wajib bagi seorang manusia untuk mengetahui pembatal-pembatal keislaman dan menjauhi pembatal-pembatal keislaman tersebut. Mengenali pembatal-pembatal keislaman bukan untuk melakukannya, namun apa? Mengenalinya untuk dijauhi. Mengenali kejelekan untuk dijauhi. Ini adalah salah satu bagian dari tafaqquh fiddin, mempelajari agama ini. Bukan hanya mempelajari perkara-perkara kebaikan saja, bukan hanya mempelajari perkara-perkara keimanan, ketaatan, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun hendaknya dia juga mengetahui perkara-perkara yang menjadi kebalikannya. Kesehatan kepada Allah, berupa dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil, dan juga lebih besar daripada itu, nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Qala li'alla yakuna ma'a ha'ula'in nas yaumil qiyamah. Supaya dia tidak digolongkan bersama orang-orang tadi pada hari kiamat. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. sebagaimana sudah pernah kita bahas pada pelajaran Nawafidul Islam, bahwasanya sesungguhnya pembatal-pembatal keislaman itu begitu banyak. Yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Nawaqidul Islam ada 10. Namun ini hanya sebagian kecil saja, ya, yang oleh sebagian ahli fiqih dalam kitabnya disebutkan pembatal-pembatal keislaman, ya, dalam suatu bagian tertentu dari kitab tersebut, dan di antara mereka ada yang menyebutkan sampai 400 lebih pembatal daripada keislaman. Naam. Qala li'alla yakuna ma'a haula'i an-nas yawmal qiyamati wa huwa yazmu annahu muslim. Kenapa hendaknya seorang itu mengetahui pembatal-pembatal keislaman kemudian menjauhinya supaya tidak digolongkan menjadi orang-orang tadi, orang-orang yang disebut dalam hadis pada hari kiamat dalam keadaan dia mengira dirinya adalah seorang muslim. Qala qad ya'ishul insanu murtaddan wa yazumu annahu muslimun. Bisa jadi seorang manusia itu hidup dalam keadaan murtad, padahal dia menyangka bahwa dirinya adalah muslim. Limadha? Mengapa? Yannahu ya'ishu 'ala naqidin min nawaqid al-islam. Karena sesungguhnya dia hidup dengan mengerjakan salah satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Atau pernah dia mengerjakan pembatal keislaman tersebut, kemudian dia tidak bertaubat darinya, tidak memperbaharui keislamannya. Qala wa nawaqidul islami katsira. Dan pembatal-pembatal keislaman adalah banyak jumlahnya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Qala wa asbabur riddah katsira. Dan sebab-sebab kemurtadan juga banyak. Yajibul ainayatu bima'rifatiha. Wajib untuk memiliki perhatian supaya bisa mengenal pembatal-pembatal keislaman dan sebab-sebab kemurtadan tadi. Wa su'alullahi tsabati 'ala ad-din. Juga wajib untuk meminta kepada Allah kekokohan di atas agama Islam. Fala yakfi mujarradul intisab, maka tidak cukup sekedar menisbahkan diri yaitu kepada Islam. Au an yakuna al-insanu imma'atan ma'an nasi asa'u au ahsanu. Atau kemudian seorang itu hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh manusia. Dia mengatakan dirinya beragama Islam. Bagaimana cara beramalnya? Dia mengikuti apa saja yang dilakukan oleh manusia yang, ya, mereka terkadang melakukan kejelekan ataupun terkadang melakukan kebaikan. Kalau jelek ya ikut jelek bersama mereka, kalau baik ya ikut baik bersama mereka, ya. Ketika mereka puasa, puasa. Ketika mereka sholat berjamaah, sholat berjamaah. Ketika mereka ziarah kubur kemudian berdoa kepada wali, ikut juga berziarah kubur dan berdoa kepada wali. Kemudian ketika mereka bernazar untuk yang selain Allah, dia pun ikut bernazar untuk yang selain Allah, menyembelih untuk yang selain Allah, ya, menyembelih karena takut diganggu oleh jin ketika akan memasuki rumah yang baru. Ikut dengan adat istiadat manusia, ya. Tidak cukup seorang itu mengaku muslim kemudian dalam keadaan seperti ini. Harus dia mengerti perkara-perkara apa saja yang bisa membatalkan keislamannya. Qala balla budda an ya'rifal haqqa li ajri an ya'mala bih. Bahkan wajib baginya untuk dia mengenali kebenaran supaya dia bisa beramal dengannya. Wa yas'alullaha as-sabat, dan meminta kepada Allah keteguhan. Fa hadza fihi anna man irtadda 'an dinil Islam fa innahu yakunu min ahlin nar. Dan pada hadis ini di dalamnya terkandung penjelasan bahwa seorang yang murtad dari agama Islam maka dia akan masuk ke dalam neraka, tergolong sebagai penghuni neraka. Ya, sebagaimana dalam hadis tadi disebutkan bahwa orang-orang tadi, orang-orang yang di dunia adalah murtad, keluar dari agama Islam setelah keimanannya, maka mereka dipanggil oleh malaikat, halumma, kemarilah. Ya, dan ditanya Rasulullah SAW, kemari kemana maksudnya? Kemana akan diajak orang-orang tadi? Ilan nar, ke dalam neraka. Ini menunjukkan maksudnya orang-orang yang murtad, tempat kembalinya adalah neraka. Qala walau kana fi awwali amrihi min ahadihil ummah. Walaupun pada awalnya dia termasuk umat ini, termasuk umat Islam. Ya. Ketika sudah murtad, murtad. Keluar dari umat Islam dan akan masuk ke dalam neraka kekal abadi selamanya di dalamnya. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum di dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surat Al-Baqarah ayat 217. Dan barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang batal pahala-pahala amalannya selama di dunia dan di akhirat. Tidak dinilai, tidak mendapatkan pahala duniawi, tidak mendapatkan pahala di akhirat nanti. Wa ulaika ashabun nar. Ini syahidnya. Dan mereka adalah para penghuni neraka. Orang-orang yang murtad. Hum fiha khalidun. Mereka kekal abadi selamanya di dalam neraka. Qala lidzalika yajibu alaina an na'rifa ma huwa anwa'ur riddah. Oleh karena itu wajib atas diri kita untuk mengetahui jenis-jenis ar-riddah, jenis-jenis kemurtadan. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita sebutkan tadi, Syekh atau Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala telah menyebutkan sebagiannya, itu 10 di antaranya dalam kitab Nawaqidul Islam, dan beliau mengatakan pada akhir daripada risalah tersebut, mengapa beliau memilih 10 tadi, tidak menyebutkan ya seluruh penyebab-penyebab kemurtadan atau pembatal-pembatal keislaman, karena beliau mengatakan bahwasanya 10 penyebab kemurtadan tadi, 10 nawaqidul Islam tersebut adalah termasuk yang paling banyak terjadi, yang paling sering terjadi, ya, dan paling banyak tersebar. Jadi paling berbahaya 10 pembatal keislaman tersebut. Maka paling tidak minimal ya, kita mengetahui 10 pembatal keislaman yang disebutkan oleh al-muallif dalam risalah khusus yaitu Nawaqidul Islam, ya, atau kalau memang ada kesempatan ya, kita mempelajari lebih mendalam pada kitab-kitab fikih mengenai pembatal-pembatal keislaman yang ada. Qala wa ma hiya nawaqidul Islam hatta natajannabaha atau hatta natajannabaha, dan apa saja pembatal-pembatal keislaman sehingga kita bisa menghindarinya, menjauhinya, dan kita mengetahuinya. Qala wa aktsarun nasi hamalun la yadruna wa la ya'rifuna nawaqidul Islam, dan sebagian besar manusia hamalun, mereka ya seperti orang yang tersesat, ya, tidak mengetahui dan tidak mengerti tentang pembatal-pembatal keislaman. Wa yaq'una fiha wa hum la yadrun, dan mereka terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman tersebut dalam keadaan dia tidak mengetahui. Bisa babil jahlil ladzi la yu'dzaruna bih, dengan sebab kejahilan yang mereka tidak diberikan uzur padanya. Ya, dikarenakan di sana ada kejahilan yang diberikan uzur. Ya, terjatuh kepada kesyirikan, namun tidak keluar daripada agama Islam. Kenapa? Karena jahil. Namun jahilnya memang jahil yang mendatangkan uzur. Di sana ada jahil yang tidak mendatangkan uzur. Ya, kan dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala setelahnya. لأنه لا يؤذر في الجهل من كان يعيش بين العلماء وفي بلاد الإسلام. Karena tidak diberi uzur dengan kejahilan bagi orang yang tinggal di tengah-tengah para ulama dan di negeri-negeri kaum muslimin. Artinya apa? Artinya tidak sulit baginya untuk belajar kalau mau. Kalau dia memang ada niatan kuat untuk mempelajari agama Islam, untuk mengetahui perkara-perkara apa saja yang harus diketahui dari agama Islam ini, termasuk ya, perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman yang wajib untuk diketahui. Ya. Ada para ulama di sekitarnya, ada orang-orang yang menjelaskan tentang perkara-perkara nawaqidul Islam tersebut. Ya. Namun dia tidak mau mencari ilmu, ya, tidak mau mendatangi halaqah-halaqah tersebut, berpaling dari halaqah-halaqah tadi, majelis-majelis tadi, tidak dengan suatu alasan tertentu, ya. Memang karena dia tidak mau saja, memang karena dia tidak ingin mempelajari agama Islam, maka yang seperti ini adalah kejahilan yang tidak diberi udzur. Tidak bisa dia mengatakan nanti pada hari kiamat, saya jahil, saya tidak tahu. Kenapa? Karena dia tidak mau belajar. Maka bukan suatu yang menjadi uzur baginya. Beda dengan seorang yang jahil, karena memang ya, tidak memiliki kesempatan untuk menimba ilmu mengenai mengenai syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti ini diberikan uzur walaupun terjatuh kepada ya, perkara-perkara kemaksiatan atau bahkan nawaqidul Islam. Qala li'annahu biimkanihi an yasala wa an yata'allama. Karena orang yang seperti ini keadaannya ya, tinggal di tengah-tengah ulama dan di negeri-negeri kaum muslimin, memungkinkan baginya untuk bertanya dan mempelajari agama Islam. Wa yahrisu 'ala at-ta'allum, dan bersemangat untuk mempelajari agama Islam. Amma alladhi la yubali fa innahu la yahtamu bil 'ilmi wa la bit ta'allum. Adapun seorang yang tidak peduli, sungguh yang akan dilakukannya itu dia tidak peduli sama sekali dengan ilmu. Ya. Tidak memiliki ihtimam, tidak memiliki perhatian terhadap ilmu dan tidak memiliki perhatian terhadap yaitu kegiatan menuntut ilmu. Tidak ada semangat sama sekali untuk mempelajari ilmu. Qala wa yaktafi bi musammal Islam faqat. Dan dia mencukupkan diri dengan nama Islam saja. Saya Muslim. Ini KTP saya Muslim. Namun dia tidak mempelajari Islam, bahkan sholat pun mungkin tidak, atau sholat terkadang bolong dan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian terjatuh kepada pembatal keislaman lagi. Nah, qala wa yujarin nas 'ala ma hum alaihi, dan dia mengikuti manusia atas apa yang mereka lakukan. Tsumma yaumal qiyamati yasbahu ma'al khasirin. Kemudian pada hari kiamat dia tergolong orang-orang yang merugi. Qala fa hadha fihi al-hathu 'ala ma'rifati nawaqidil Islam hatta yatajannabaha al-muslim. Maka pada hari ini ada asungan untuk mengetahui nawaqidil Islam, pembatal-pembatal keislaman, sehingga seorang muslim bisa menjauhinya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dipelajari kembali nawaqidul Islam. Dibuka-buka lagi buku yang membahas mengenai pembatal-pembatal keislaman, supaya kita bisa menjauhi pembatal-pembatal Islam tersebut. Qala li alla yakuna ma'a haula'i yaumil qiyamah, supaya dia tidak tergolong bersama mereka, orang-orang yang merugi, orang-orang murtad pada hari kiamat yang dipanggil dan dijebloskan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Maka ini khani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan hadis ini yang menunjukkan ternyata orang-orang murtad pun ya, pada awalnya digiring mendekati menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kemudian dihalangi dan justru dipanggil untuk masuk ke dalam neraka. Waliyatullah. Maka ini menunjukkan bahwa yang tidak berhasil mencapai terangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya ahlul bid'ah saja, namun juga para murtadin, orang-orang yang murtad dari agama Islam. Nah, ini khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita bisa bahas pada pembahasan pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.